Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrar bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana 'alaykum raqiba Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna khayral hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali di malam hari ini insyaallah taala dalam kelanjutan pembahasan kitab yang berjudul Hilyah Talibul Ilm, perhiasan penuntut ilmu, yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid alaih rahmatullah. Sebuah pembahasan kitab yang sangat-sangat kita butuhkan, terlebih khusus sebagai seorang penuntut ilmu dan secara umum kita semuanya selaku seorang muslim dan muslimah, menghiasi diri dengan adab-adab dan akhlak-akhlak yang mulia. Masih dalam pembahasan yang pertama, adab-adab akhlak-akhlak yang mulia yang berkaitan dengan diri pribadi penuntut ilmu itu sendiri. Ya, karena ada bagian-bagiannya nanti. Ini masih dalam poin-poin adab dan akhlak, perhiasan yang berkaitan dengan diri pribadi seorang penuntut ilmu. Kata beliau di poin yang ke-8, tahalli bil muru'ah, menghiasi diri dengan al muru'ah. Sering kita dengar kan kata al muru'ah, ya. Muru'ah itu artinya kehormatan diri. Jaga tuh, hiasi diri kita dengan tetap dan selalu menjaga kehormatan diri kita. Jangan kita jatuhkan diri kita dalam perkara-perkara yang bisa merusak kehormatan kita selaku seorang muslim dan muslimah. Ya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan dan adab-adab yang tercelah. Kata beliau, at-tahalli bil muru'ah wa ma yahmilu ilaiha min makarimil akhlaq wa talaqatil wajh wa ifsha'is salam wa tahammulin nas wal anafah min ghairi kibriya wal izzah fi ghairi jabarut wa syahama fi ghairi asabiyah wal hamiyya fi ghairi jahiliyatin. Kata beliau, at-tahalli bil muru'ah wa ma yahmilu ilaiha min makarimil akhlaq. Menghiasi diri dengan sifat muru'ah. Ya. Ini perkara penting yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah, terlebih khusus para penuntut ilmu. Muru'ah, wibawa dia, kehormatan dia, itu harus nantiasa diperhatikan. Terkandung pula di dalamnya ini apa? Makarimil akhlak, akhlak-akhlak yang terpuji, budi pekerti yang luhur. Dan para ulama itu banyak sekali memberikan definisi dan pengertian tentang arti muru'ah ini, banyak sekali, beragam ya. Di antaranya ada mengatakan bahwa muru'ah itu adalah dengan engkau memuliakan tamu kamu, itu bagian dari muru'ah. Ada pula yang mengatakan muru'ah itu adalah dengan engkau selalu memperhatikan penampilan ya kamu, memakai pakaian yang bagus juga itu bagian dari muru'ah, disebutkan sebagian para ulama ya. Demikian pula ya, apa-apa yang lain yang diberikan definisi dari mereka. Dan apa yang disebutkan oleh para al-fuqaha dalam kitab syahadat mereka, mereka mengatakan hiya al-muru'ah. Muru'ah itu apa? Fi'lu ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu wa ijtinabu ma yudannisuhu wa yushinuhu. Wahadihi ibaratun amah. Muru'ah itu adalah perbuatan yang semakin memperindah dan menghiasi diri seseorang. Perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang luhur, dan menjauhi perkara-perkara yang jelek yang bisa mengotori jiwa dan diri seseorang. Jadi ini jemaah sekalian, penting untuk kita semuanya memperhatikan perkara yang satu ini, muru'ah. Jaga muru'ahnya kita, jaga kehormatannya kita, jaga wibawahnya kita. Dan al-Imam Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin jilid yang kedua halaman 353 menyebutkan tentang darajatul muru'ah, tingkatan-tingkatan muru'ah, pembagian muru'ah. Kata beliau, lil muru'ah salatu darajatin ya. Muru'ah itu ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah darajatul ula, muru'atul mar'i ma'a nafsihi, muru'ahnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Bentuknya gimana? Yaitu dengan cara selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan perkara-perkara yang jelek, walaupun dia seorang diri, walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Contohnya jemaah sekalian, yang berkaitan dengan apa? Muru'atul mar'i ma'a nafsihi. Ya. Seseorang tetap menjaga auratnya ya, walaupun dia tidak dilihat oleh manusia ketika lu keluar dari rumahnya. Ini kan bagian dari muru'ah. Ya. Kadang seseorang dari kalangan kaum muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan taufik dan memperbaiki keadaan kita semuanya, terkadang dari mereka tanpa adanya rasa malu keluar rumahnya dengan memakai celana pendek saja ya. Ini kan biasa kita saksikan ya kan, di tengah masyarakat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan untuk kita semuanya, memberikan hidayah untuk kita semuanya, keluar tanpa rasa malu ya pakai celana pendek, terus ya nggak pakai baju, ataupun pakai baju tapi baju singlet, ya celananya pun celana yang memperlihatkan pahanya. Ini jemaah sekalian, termasuk perkara-perkara yang harus dijauhi oleh seorang muslim dalam rangka untuk menjaga muruahnya. Walaupun bahkan para ulama sekalipun gak ada orang yang melihat dia ketika dia keluar dari rumahnya tersebut, tetap jaga muruahnya kita, kehormatannya kita. Demikian pula bagian dari muruah tersebut yang berkaitan dengan diri kita, ya seseorang misalkan yang ya maaf buang air kecil ya di pinggir jalan, ini jangan dianggap sepele, ini bisa menjatuhkan muruah, wibawa seseorang. Ya, perhatikan, maka ini perhatikan. Kemudian yang kedua, ad-darajatu tsaniyah, kata Imam Ibnu Qayyim, al-muru'atu ma'al khalq. Muru'ah ya terhadap sesama manusia. Muru'ah terhadap sesama manusia. Dengan cara duduknya, dengan cara dia senantiasa berakhlak luhur dan menjauhi akhlak yang tercela saat bergaul dan berinteraksi dengan sesama manusia. Itu muru'ah bersama manusia yang lainnya. Dengan tutur kata yang baik, dengan perilaku dan perbuatan yang baik, itu semuanya merupakan bagian dari al-muru'ah ma'al khalqa. Muru'ahnya seseorang bersama manusia yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ad-darajatu tsalitsatu. Tingkatan yang ketiga, al-muru'ah ma'al haq subhanahu wa ta'ala. Bistihya min nazarihi ilaika wa ibtila'ihi 'alaik fi kulli lahawatin wa nafsin wa islahi uyubi nafsik. Muru'ah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, muru'ah kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk apa? Rasa malu kita dari penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala, rasa malu kita dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap waktu dan kesempatan kita. Itu muru'ah seorang hamba terhadap Rabb-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa malu dia dalam setiap perbuatannya, ucapannya, dia merasa selalu saja dilihat dan diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah sekalian, tiga muru'ah yang harus selalu diperhatikan dan dijaga oleh seorang muslim dan muslimah, terlebih khusus para penuntut ilmu. Muru'ah dia terhadap diri sendiri, muru'ah dia terhadap sesama manusia, dan muru'ah dia terhadap Rabb-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita beralih kembali ke apa yang dipaparkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau ini. Kata beliau, at-tahalli bil muru'ati wa ma yahmilu ilaiha min makarimil akhlaq. Menghiasi diri dengan muru'ah ya, dan apa-apa yang terkandung di dalamnya dari bentuk akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian beliau memperkuatkan permisalan dari akhlak yang mulia tersebut ya, di antaranya apa? Wa talaqatil wajh, senantiasa senyum ya, wajahnya ceria, senyum luar biasa ya. Jangan menjadi pribadi-pribadi muslim ataukah muslimah yang setiap harinya cemberut terus ya, muka masam terus. Bertemu saudaranya sesama muslim, muslimah dengan muslimah yang lainnya, bawaannya cemberut terus ya, masam terus. Gimana nih ya, nampakkan dong rasa bahagianya kita ketika berjumpa dengan saudaranya kita. apa sih sulitnya untuk tersenyum? Apa sih beratnya untuk kita bermuka manis di hadapan saudaranya kita? Terlebih khusus kalau mereka-mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Terlebih khusus jika mereka itu adalah orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Senang kita bertemu dengan mereka. Bahkan kata para ulama, itulah salah satu dari kenikmatan, tiga kenikmatan yang tersisa di muka bumi ini, di zaman sekarang ini. Apa itu? Berjumpa dengan saudara-saudara kita seiman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senang kita. Itu juga merupakan tanda hidupnya hati seseorang. Senang dia berjumpa, bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Sebaliknya, kalau ada di antara kita, kalau ketemu dengan orang muslim, ketemu dengan orang-orang yang soleh, yang bertakwa, bawaannya cemberut, terus hatinya sempit, itu menunjukkan hatinya berpenyakit. Harus diterapi, jangan dibiarkan. Itu bukan perkara yang sepele. Ya, terus dipermainkan oleh syaitan dalam keadaan kita enggak sadar. Harus diubah. Ya. Diubah itu, jemaah sekalian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pun mengingatkan kita, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin taliqa. Jangan pernah remehkan yang namanya kebaikan itu, jangan pernah remehkan. Walaupun kamu sekedar bermuka manis, ceria, senyum kepada saudara kamu ketika kamu bertemu dengannya. Kan enak jemaah sekalian. Enak tuh. Dapat pahala sedekah. Gak capek, gak keluarkan duitnya kita, gak keluarkan tenaganya kita. Yang dibutuhkan apa? Ketulusan dan kebersihan hati kita. Senyum. Senyum. Dibiasakan. Ya. Ya, jangan dibalik. Ya, kalau ketemu saudaranya muslim cemberut, tapi kalau bertemu perempuan senyumnya lebar-lebar. Jangan. Muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah yang non mahram, ya. Jangan senyumnya kita lebar-lebar ketika bertemu dengan perempuan yang bukan mahramnya kita. Ya. Berikan senyumnya kita itu kepada saudaranya kita. Subhanallah. Ini jemaah sekalian, perkara yang penting. Perkara yang penting untuk selalu kita hidupkan di kehidupan kita. Kemudian kata beliau, wa ifsya'is salam, tebarkan salam. Ini juga nih, ya, perkara yang penting. Dan juga merupakan perkara yang terlupakan di sebagian kita. Menebarkan salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan salah satu sebab untuk menimbulkan rasa cinta di antara kita. Menebarkan salam itu juga merupakan salah satu sebab untuk kita menutup celah-celah dari buruk sangka. Ada tuh sebagian orang, jemaah sekalian, ketika melihat saudaranya, ya, selalu aja bawaannya itu sangkaan buruk. Jangan-jangan dia sudah boikot saya. Jangan-jangan demikian dan demikian. Lah, dengan salamnya kita dengan dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hilang tuh sangkaan buruknya. Oh, masya Allah, ternyata enggak. Ya, hilang tuh semuanya. Makanya kan yang satu ini, bayangkan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang berjalan berdua, kemudian ada pohon besar yang membuat mereka harus terpisah, maka dia ketemu lagi, hendaknya dia salam, ya, dibiasakan salam itu ibadah, doa kebaikan untuk saudaranya kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biasakan. Masuk dalam rumahnya kita, bertemu dengan saudara-saudara kita, dibiasakan nih salam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, La yadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awal adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum bainakum absus salam bainakum. Kalian itu sekali-kali tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sampai kalian beriman. Dan sungguh kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai satu sama lainnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, memberikan arahan kepada kita semuanya selaku umatnya. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan, sebuah perkara yang apabila kalian melakukannya, maka niscaya akan tumbuh dan bersemi rasa cinta di antara kalian. Apa itu? Tebarkan salam di antara kalian. Ini jemaah sekalian luar biasa. Sunnah yang hampir-hampir terlupakan di antara kita. Walaupun jemaah sekalian, misalkan nih kita masuk ke dalam masjid, kemudian keluar untuk sebuah keperluan, masuk lagi dalam masjid, salam lagi sama saudaranya kita. Masuk ke dalam mobil rombongan, keluar sebentar ada keperluan, masuk lagi dalam mobil tersebut, ditunggu teman-temannya, salam lagi. Apa sih sulitnya? Ya, ringan. Pahala akan menumbuhkan rasa cinta di antara kita, akan menghilangkan buruk sangka di antara kita. Subhanallah. Ya. Salam. Wa idza khuyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Jika kalian diberikan salam keselamatan, maka balas salam tersebut. Ya, ini menunjukkan ibadah, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan kita untuk membalas orang-orang yang telah memberikan salam kepada kita. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Balas salam tersebut dengan balasan yang lebih bagus. Ada orang yang salam kepada kita assalamualaikum, balas yang lebih bagus, itu yang lebih afdal, itu yang lebih utama, itu yang lebih bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menjadi orang yang pelit untuk menebarkan salam, jangan menjadi orang yang pelit dalam membalas salam. Arbuha, ataukah balas yang semisal dengannya, itu paling minimal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu paling minimal. Lantas gimana tuh? Di hukum asal ini semuanya ini. Hukum asal seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu saling menebarkan salam. Di hukum asalnya. Kemudian di sana ada perincian yang disebutkan oleh para ulama. Di dalam beberapa keadaan dan kondisi, ada saatnya kita itu tidak memberikan salam kepada kaum muslimin yang mereka itu terkenal ya mujrim, melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, enggak malu lagi. Ya. Ini tergantung situasi dan kondisinya. Kalau tidak menimbulkan fitnah yang besar, maka jangan salam kepada mereka. Ya. Maksiatan yang mereka lakukan terang-terangan, ya, maka sebagai bentuk nasihat kita kepada mereka, maka jangan berikan salam. Supaya apa? Mereka sadar, ya, mereka sadar. Oh, jangan-jangan saya nggak diberikan salam karena kemaksiatan yang saya lakukan ini. Biar sadar, pelajaran sebagai bentuk cintanya kita kepada mereka, agar mereka mau berhenti dari kemaksiatan yang mereka lakukan kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu jemaah sekalian, dan berbagai macam dari aturan-aturan lain yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian wa tahammulin nas wal anafa fi ghairi min ghairi kibriya wal izzah fi ghairi jabarut wasyahama fi ghairi asabiyyah wal hamiyah fi ghairi jahiliyatin. Demikian pula seorang muslim dan muslimah, terlebih khusus para penuntut ilmu, untuk senantiasa bersabar ya ketika bergaul dengan masyarakat, sabar dengan berbagai macam cobaan, gangguan yang mereka hadapi. Demikian pula seorang penuntut ilmu itu harus ya senantiasa menjaga izzahnya, kemuliaannya di hadapan manusia, tanpa harus terjatuh dalam kesombongan. Jaga diri, jaga kehormatan itu bukan berarti sombong, tidak ya, bukan demikian, tidak dipahami demikian. Jaga dirinya kita dalam perkara-perkara yang bisa merendahkannya, dari perbuatan-perbuatan yang jelek, dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Demikian pula seorang muslim dan muslimah, terlebih khusus para penuntut ilmu, hendak senantiasa tidak terjatuh dalam ya asobiyah, ya alhamiyah. Saya itu dari suku ini, saya dari keturunan ini, jangan ya. Ini namanya asobiyah, ini mendahulukan dan bersikap ekstrim terhadap sukunya ya. Jangan, kita semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim ataukah muslimah. Kemudian kata beliau, kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, wa alaihi fatanakkab khawarimal muru'ah. Oleh sebab itu, fatanakkab ay wajtanib ibta'id, jauhi ya an khawarimil muru'ah, jauhi perkara-perkara yang bisa menghilangkan, merusak dan merendahkan muru'ah kita, kehormatan kita. Kalau tadi di poin pertama kita diperintahkan untuk menjaga muru'ah kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan, akhlak-akhlak yang mulia, yang luhur, maka di poin ini Syekh menerangkan dan mengingatkan kita untuk senantiasa menjauhi khawariman muru'ah. Jangan sampai kita terjatuh dalam perkara-perkara yang bisa merubah dan merusak, merendahkan kehormatan dan harga diri kita. Ya, baik ucapannya, perbuat, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, perbuatan-perbuatan yang rendah, yang hina, kal ujub, warriya, wal batar, wal khuyala, wahtikharil akharin, wal gisyan, mawatinir riyab. Subhanallah. Di antara perkara-perkara yang bisa menghilangkan muru'ah seseorang, kehormatan, wibawa seseorang, itu adalah ujub. Tahu ujub jemaah sekalian? Ya, ujub itu adalah dengan memandang dirinya dengan kacamata kesempurnaan dan memandang orang dengan kacamata kekurangan dan aib. Itulah ujub. Ya, bangga diri. Selalu menganggap dirinya sempurna, adapun orang lain itu serba kekurangan dan penuh dengan aib. Na'udzubillah. Ini bahaya. Kemudian waria, demikian pula riya, hanya melakukan perbuatan-perbuatan amalan untuk meraih dan mendapatkan sanjungan manusia. Na'udzubillah. Ya. Kalau enggak dilihat manusia, malas beribadah. Giliran dilihat manusia, semangatnya luar biasa. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah apa? Sanjungan dan pujian dari manusia. Ini bahaya. Riya. Kemudian wal batar. Ya. Menolak kebenaran. Ini bagian komponen dari kesombongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu dengan cara apa, bentuknya apa, batarul haq, engkau menolak kebenaran, wongkom tunas, dan kamu remehkan, kamu lecehkan orang lain. Ya, hati-hati ini. Wal khuyala wahtiqaril akharin, ya sama dengan itu semuanya. Sombong dan meremehkan orang lain. Hati-hati ini. Ya, penyakit semua ini. Penyakit menganggap diri lebih bagus dibandingkan orang lain, memberikan tazkiyah rekomendasi terhadap diri sendiri, ya, memandang sebelah mata saudaranya, na'udzubillah. Jangan, jangan, ya. Waghisyan mawatin arriyab. Kemudian hendaknya kata beliau itu jangan dia mendatangi, yakni itian mawatin allati takunu mahillan lisyak. Ya, jangan coba-coba mendekati tempat-tempat yang di situ ya bisa menjatuhkan martabat dan wibawahnya kita. Jangan mendekati tempat-tempat yang di situ orang-orang bisa salah sangka terhadap kita. Ya. Jangan pernah mengatakan, "Ah, orang itu kenal saya. Gak mungkin mereka berburuk sangka kepada saya." Gak demikian jamaah sekalian. Orang bisa saja kenal kita, tapi mereka juga itu, orang-orang yang lihat kita itu juga selalu dalam apa? Godaan dan jeratan iblis dan syaitan. Bisa jadi orangnya baik, ya, ketika dia melihat kita di tempat tersebut, kita gak ada, ya, gak ada niatan yang buruk, cuman berada di tempat yang bisa mendatangkan orang itu su'udzon kepada kita, berburuk sangka kepada kita, ya, berburuk sangka kepada kita. Itu tempat gak lazimnya didatangi oleh orang-orang yang baik. Itu tempat orang-orang yang jelek akhlaknya, tempat berkumpulnya pelaku kemaksiatan, ya. Maka jangan coba-coba datangi tempat tersebut, ya. Jangan mengatakan orang kenal saya. Ya, orang enggak akan mungkin berburuk sangka kepada saya, jangan. Lihat kisahnya siapa? Sofia, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sofia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang dari kalangan Ansor sampai-sampai berburuk sangka. Ya, kemudian diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Sofia." Ini Sofia istri saya. Ya. Nah, bagaimana dengan kita itu? Bagaimana orang lain itu bisa dimainkan oleh syaitan untuk berburuk sangka kepada kita? Walaupun kita baik niatannya, enggak ada niatan yang jelek. Cuman karena kita berada di tempat-tempat yang memang tempat tersebut bisa membuka peluang bagi syaitan untuk orang lain berprasangka buruk kepada kita, maka ditinggalkan semuanya, dijauhi. Karena itu bisa menurunkan apa? Bisa menurunkan apa? Muruahnya seseorang, kehormatannya seseorang. Loh, kok bisa ya? Ya, kok bisa dia ada di situ ya? Kan itu tempat ini, kan itu tempat ini. Ah, ditutup semuanya, dijauhi. Ya, itu jamaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaallah taala kelanjutannya kita akan bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu.